Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa bantamasaka bidin wa midin. Besar pendengar serta para ikhwan dari komunitas BSI yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam daurah idaman, yaitu daurah ilmu dasar keislaman yang membahas kitab Usul Iman Fidau Al-Kitab As-Sunnah, membahas kitab pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana pembahasannya memasuki pembahasan tentang Khulafa Ar-Rasyidin, dan telah sampai pada pembahasan bagaimana proses pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, atau bagaimana proses dari wafatnya Umar Al-Khattab, kemudian beliau mewasiatkan keenam orang sahabat yang dijamin masuk surga untuk bermusyawarah memilih pemimpin setelah Umar Al-Khattab, ya. Dan kemarin kita sudah menyebutkan salah satu riwayat menjelaskan tentang hal ini, di mana Abdurrahman bin Auf yang menjadi sebagai juru bicara yang diberi kepercayaan untuk bermusyawarah dengan para senior, para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar, ya. Dan ini akan kita lanjutkan pembahasan dengan riwayat lain dari Humaid bin Abdurrahman, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, yang sebenarnya juga diriwayatkan Imam Bukhari. Kemarin sudah kita jelaskan di mana di saat setelah selesai penguburan Umar bin Khattab, para sahabat yang enam tersebut mereka bermusyawarah, kemudian masing-masing yang enam ini memberikan haknya kepada tiga orang, sehingga tersisa tiga orang, ya, yaitu ketika Abdurrahman bin Auf menyatakan ijalu amrakum ila salasati minkum, jadikan urusan ini untuk masalah ini dijadikan ketiga orang. Jadi maksudnya masing-masing dari tiga orang itu menyerahkan kepada tiga orang, ya. Kemudian yang tiga orang inilah yang akan berembuk siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Zubair menyerahkan haknya kepada Ali, kemudian Tolha menyerahkan haknya kepada Utsman, kemudian Sa'ad bin Waqqas menyerahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa dia lastu alladhi unafisukum an hadzal amr, saya tidak ikut berkompetisi, ya, untuk dalam urusan ini, tidak ikut bersaing, itu tidak ikut bersama kalian untuk bersaing ataupun menyaingi kalian dalam untuk masalah urusan ini. Maka urusan itu diserahkan pada Umar bin Auf untuk memilih salah seorang dari antara keduanya, itu antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Maka Abdurrahman bin Auf selama 3 malam beliau berkeliling ke rumah para sahabat, terutama kaum Muhajirin dan Ansar yang paling. Nah, ini ceritanya akan diterangkan oleh Al-Miswar Ibnu Makhramah, bahwa Ikhwan Makhramah menceritakan kepada Humaid bin Abdurrahman, salah seorang tabi'in, anna ladina wallahum Umar, bahwa orang-orang yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. Jadi kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa proses pemilihan pemimpinan dalam Islam itu ada tiga metode. Imatode dengan bentuk penentuan langsung dari pemimpin sebelumnya atau khalifah sebelumnya menunjuk langsung, seperti proses terangkatnya Umar bin Khattab yang diwasiatkan langsung oleh Abu Bakar Siddiq Anhu untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddiq Anhu, atau seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dengan isyarat, yang isyarat dan berkumpulnya Ahlul Hal wa Aqdi, orang-orang terkemuka saat itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Mujarrah. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq Anhu mendatangi kaum Ansar, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat pemimpin dari kaum Quraisy, yaitu sahabat yang paling dimuliakan oleh para kaum muslimin, para sahabat saat itu setelah Rasulullah SAW, adalah Abu Bakar Siddiq Anhu. Proses ketiga adalah yang disebut dengan Ahli Syura, yaitu pemimpin yang sebelum menunjuk berapa orang untuk memilih pemimpin, baik di kalangan mereka atau di luar mereka, ya. Maka hal ini yang terjadi dengan proses pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sedang akan kita bahas sekarang ini. Baik, kata Miswar bin Makhramah, seorang sahabat radhiyallahu anhum, ya, bahwa orang-orang yang telah diangkat oleh, yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab, ya, istimewa wa tasyaru, mereka berkumpul dan bermusyawarah. Ya, ini yang kisah yang disebutkan oleh riwayat sebelumnya, mereka bermusyawarah bagaimana proses pemilihan pemimpin khalifah saat itu. Setelah sebelumnya diceritakan dengan ringkas, ya, di sini dengan ringkas sebelumnya adalah ketika Abdurrahman bin Auf untuk menyuruh, ya, dari 6 orang itu untuk menjadikan urusan mereka 3 orang, ya, untuk yang hanya 3 orang yang, ya, untuk masih 3 orang menyerahkan usulannya kepada sahabat yang lain. Jadi 3 orang mengusulkan 3 orang, itu maksudnya dari Abdurrahman Auf. Maka saat itu Zubair mengusulkan Ali, kemudian Tolha mengusulkan, ya. Zubair mengusulkan Ali, kemudian Tolha mengusulkan Utsman, kemudian Sa'd bin Waqqas mengusulkan Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian setelah itu dan tiga ini, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari ikut sebagai bursa pencalonan khalifah saat itu. Hanya tinggal 2 orang itu, antara Utsman dengan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian salah seorang dari mereka ini diminta oleh Abdurrahman bin Auf untuk menunjuk saudaranya yang lebih berhak, dia lihat lebih afdol, atau dia merasa lebih afdol, gitu ya. Siapa yang layak untuk memimpin umat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kedua orang sahabat itu, Utsman bin Affan ini, tidak menunjuk sahabatnya yang lain, ya, tidak menunjuk juga Ali dan juga tidak menunjuk juga Utsman oleh Ali. Yang zura afdalahum, ini maksud di sini, ayyukum tabarra'a min hadzal amr, kata Abdurrahman bin Auf. Siapa di antara kalian yang mau melepasi dari urusan ini dan kami jadikan dia kepadanya. Jadi makanya akhirnya di sini tidak ada di antara mereka yang mau jadi menjabat sebetulnya dan juga tidak mengusulkan yang lainnya. Dan hal ini dijelaskan Mahjar dalam Fathul Bari, ya. Ayyukum tabarra'a min hadzal amr fanaj'aluhu ilaihi. Jadi maksudnya siapa di antara kalian yang mau mundur, kemudian yang tidak mau mundur itu yang akan kita angkat menjadi khalifah. Wallahu alaihi wal Islam yanthura afdalahum. Jadi disumpahkan dengan nama Allah dan bagaimana tanggungjawabnya kepada umat Islam. Hendaklah dia melihat layanzura afdalahum fi nafsihi, agar dia melihat siapa yang afdal dan mereka pada dirinya. Maka fa'as kata syaikhan, kedua-duanya yaitu Utsman dan Ali diam saja. Maka Abdurrahman berkata, fataja'alnahu ilayya, maukah kalian menyerahkan, ya, untuk aku yang mengurusan hal ini, yaitu memilih siapa di antara kalian nanti yang akan dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Maka Abdurrahman berkata, wallahu alayya alla alu, ya, an afdalikum, Allah yang akan menghisap saya, ya, bahwa saya tidak akan memilih kecuali orang yang paling afdal di antara kalian. Saya tidak akan, ya, berpindah, tidak akan memalingkan urusan ini kecuali dari orang yang lebih afdal di antara kalian. Tidak akan memilihkan kecuali yang afdal di antara kalian. Qala na'am. Maka kedua menjawab iya. Nah, ini prosesnya ini setelah itu disebutkan oleh Miswar bin Makhramah ini bahwa mereka bermusyawarah. Kemudian setelah yang tadi proses itu, maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Lastu alladhi unafisukum an hadzal amr." Saya, ya, tidak akan ikut masuk dalam urusan ini untuk dipilih, tidak ikut untuk bersaing, tidak ikut untuk yang dalam bursa pemilihan sebagai khalifah. Walakinnakum in syi'tum ikhtartu lakum minkum. Jadi kalau kalian setuju, saya akan pilih di antara kalian. Ya, ikhtartu lakum minkum. Saya akan pilih dari seorang di antara kalian ini. Faja'alu dhalika ila Abdurrahman bin Auf. Jadi lalu mereka sepakat, ya, untuk menentukan siapa khalifah itu diserahkan untuk mengambil pendapat-pendapat para sahabat-sahabat yang lain, yaitu urusannya dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Baik. Kemudian setelah Abdurrahman bin Auf yang menyambil megang urusan itu, malan nasu ila Utsman. Ini disebutkan sini. Malan nasu ila Abdurrahman bin Auf. Jadi orang-orang memberikan pendapat dan masukan kepada Abdurrahman bin Auf setelah urusan itu Ya, ini tiga malam lamanya Ibnu Rumman Auf, yang mana beliau tidak tidur. Nanti akan disebutkan di akhir malam ketiga beliau datang lagi ke rumah Miswar bin Makhrumah ini. Nah, hatta ma'ar ahadam nasi yatba'u ula'ika roh. Jadi, enggak ada seorang pun yang mengikuti ahul-airah. Jadi, ya, sahabat-sahabat yang lima orang tadi. Ya, hanya mereka langsung memberikan masukan mereka kepada Abdurrahman bin Auf. Wala ta'u aqibahu wa malan nasu ila Abdurrahman yushairunahu tilka layali. Jadi, di mana tidak ada yang mengikuti juga. Ya, sahabat-sahabat yang tadi sudah menyerahkan persoalan ini untuk dipilih siapa menjadi khalifah adalah kepada Abdurrahman Auf, maka para sahabat-sahabat malan nasu, maksudnya para sahabat manusia saat itu, mereka memberikan musyawarah pendapat-pendapatnya kepada Abdurrahman Auf pada tiga malam tersebut. Hatta idzakan tilka lailatul lati asbahna fiha. Nah, sampai pada malam yang pada pagi harinya, yaitu pada hari yang dibaiatnya Utsman pada pagi hari tersebut. Nah, qala Miswar, nah ini kisahnya Ibn Makhram menyebutkan tarakani Abdurrahman ba'da haj'in min al-lail. Jadi Abdurrahman Auf datang ke rumah dia sudah larut malam, sudah larut malam. Fadarabal bab hatta istiqaltu. Dia mengetuk pintu lalu aku bangun. Kata Abdurrahman, siapa? Kata Miswar bin Makhramah. Aku terbangun. Faqal araka na'iman. Abdurrahman mengatakan kepada Miswar bin Makhramah, saya melihat engkau sudah tidur. Ya, dia sebut, wah, kok malah engkau tidur? Maksudnya sini ya, kan biasalah dalam omongan antara sahabat Rasulullah, kemudian juga secara orang yang begitu dekat bersama-sama temannya, tentu dia mengomong, aduh, engkau sudah tidur ya? Begitu kan? Apakah engkau sudah tidur? Itu maksudnya. Lalu dia katakan, Durrahman, fa'allai maktahaltu, maktahaltu hadillah talat bikabirin naum. Jadi maksudnya, kata Durrahman Auf, demi Allah, tiga malam ini saya tidak bisa tidur. Cukup. Ya, tidak bisa tidur cukup. Padu uli Zubair wa Sa'dan. Tolong panggil Zubair Sa'ad. Ya, ini di antara enam orang yang tadi yang dipilih oleh Umar bin Khattab, ya, yaitu Zubair, kemudian Sa'd bin Waqqas, fada'awtuhuma, ya, lahu, lalu dipanggillah keduanya. Nah, fatasyawarahuma, lalu lah Durrahman bin Auf menyampaikan musyawarah kepada keduanya. Sumada'ani, kemudian dipanggil lagi, udu'uli aliyan. Jadi sini ada tiga orang, siapa? Zubair, ya, kemudian Sa'ad, kemudian Tolha tidak dipanggil di sini ya. Maka tolong panggil untukku Ali pada autuhu. Lalu dia panggil Ali. Kemudian setelah dipanggil Ali, lalu duduk serampat mata panajahu hatta imbahar al-lail. Jadi berdiskusi dengan Ali saja. Jadi empat mata sampai malam setelah lubarut. Ya. Kemudian Ali berdiri dari sisi siapa? Dari Abdurrahman Auf. Wahu ala tomain. Seakan-akan dia berharap akan dianggap menjadi khalifah. Ala tamain, kelihatan dia ya merasa akan dipilih menjadi khalifah. Pokokkan Abdurrahman yakhsha min Ali syai'an. Ya, Abdurrahman mencemaskan sesuatu dari Ali bin Abi Thalib. Summa ud'u li Utsman, kemudian tolong panggil untukku Utsman. Pada autuhu, jadi Miswar ini yang manggil Utsman ini. Panajahu hatta farqa bainahuma al-mu'adzin sawa. Sampai lama bicara ya. Masuk waktu subuh sehingga azan subuh. Nah, ini sebetulnya apa yang dibicarakan? Nah, ini dibicarakan sebetulnya adalah yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya, ya. Yaitu fa akhadha bi yadi ahadihima. Jadi maksudnya ini dia bicara kepada Ali, ya. Dia sebutkan laka karabi Rasulullah SAW wa qidam fil Islam ma qad alimta. Jadi engkau adalah sahabat karib kerabat Rasulullah SAW, bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Engkau adalah orang pertama masuk Islam. Wa bila alaika. Jadi ini pembicaraan yang empat mata itu yang pernah disampaikan. Ya, jika engkau terangkat menjadi khalifah, apakah engkau berlaku adil? Ya, atau sebaliknya jika aku mengangkat menjadi khalifah atas engkau adalah Utsman bin Affan, apakah engkau mau taat dan mendengar? Ya. Nah, ini sebetulnya yang disebutkan tadi pama akhadal misa. Falamma akhadal misa, nah ini mengambil janji keduanya. Ya, untuk tetap setia menjaga persatuan kaum muslimin, ya. Kemudian setelah itu, ya. Sampai masuk waktu subuh fa azan falamma shalan nas, ini sudah selesai ya, sudah masuk azan, tatkala selesai salat subuh. Pada masalah nasu subha, ketika mereka selesai salat subuh, para sahabat Rasulullah SAW istama ulai karatu inda mimbar. Dan mereka-mereka yang enam orang itu berkumpul dekat mimbar Rasulullah SAW. Ya. arsi ila man kana hadir minal muhajir wa ansar. Jadi kemudian juga dipanggil siapa yang hadir dari kaum muhajir dan ansar saat itu di masjid itu. Kemudian juga warsal ila umara al ajnad, dan juga dipirim pesan-pesan kepada para umara, yaitu pimpinan-pimpinan dari pasukan yang waktu itu wakan waqifu wafaqu tilkal hajjah ma'a Umar. Nah, ini kebetulan mereka memang selesai saja melaksanakan haji waktu itu, tahun itu. Jadi mereka masih di Madinah. Masih di Madinah, selesai melaksanakan haji, masih mereka di Madinah. Maka dipanggillah para kaum muhajirin ansar, kemudian juga pimpinan-pimpinan dari pasukan dari berbagai wilayah Islam saat itu yang mereka baru selesai melaksanakan haji. Falam istama'u tashahada Abdurrahman. Jadi Abdurrahman berpidato, tashahada maksudnya tatkala mereka berkumpul, Abdurrahman bertasyahud, maksud di sini adalah asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membuka muqaddimah dari baiatnya. Summa qala amma ba'du. Kemudian dia berkata, ya Ali, ya qad nadartu inni qad nadartu fi amri nas. Wahai Ali, dia berkata kepada Ali, saat itu aku telah mencoba bermusyawarah, aku mencoba melihat, mengambil pendapat-pendapat ya kepada para sahabat yang lain, maksudnya fi amri nas, dalam urusan manusia ini. Falam arahum ya'diluna bi Utsman. Aku tidak mendapati mereka itu yaitu mengusulkan selain Utsman, itu maksudnya. Falam ya'diluna, mereka tidak berpaling dari Utsman maksudnya. Ya, falam arahum, aku tidak melihat mereka berpaling dari Utsman maksudnya. Semua mereka mengusulkan Utsman bin Affan. Fala tajangan nafsika sabila. Ya. Ya, jangan engkau merasa kecewa dalam hal ini. Kata siapa? Kata Abdurrahman bin Auf kepada Ali bin Abi Thalib. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebutkan ai minal malama idalam tuwafiq al-jamaah. Ya. Jangan engkau merasa malu atau merasa kecewa ya ketika engkau tidak sesuai pendapatnya dengan apa yang dikatakan oleh jamaah, maksudnya para sahabat yang lain. Jadi engkau jangan engkau merasa kecewa jika pendapatmu ya tidak sesuai dengan pendapat para sahabat-sahabat yang mengusulkan Utsman tersebut. Wa hadza dhahir fi anna Abdurrahman lam yatarad 'inda al-bai'ah fi Utsman. Jadi ini menunjukkan, kata Ibnu Hajar, bahwa di mana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf tidak sedikit pun ragu-ragu untuk membaiat Utsman bin Affan bin Auf. Faqala. Ya, maka dia berkata kepada Utsman, setelah itu Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman, ya. Ubayyuka 'ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi. Aku membaiatmu di atas ya sunnah Allah dan sunnah Rasulnya. Wal khalifataini min ba'dih, dan juga sunnah kedua orang khalifah setelah Rasulullah SAW. Fabaya'ahu Abdurrahman. Lalu Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, kemudian membaiat juga oleh sahabat yang saat itu hadir semua, muhajirin ansar wa umara al-jannah muslimin, dan juga para tokoh-tokoh dari bagai pasukan kaum muslimin, pimpinan-pimpinan pasukan dari wilayah Islam yang saat itu kebetulan masih berada di Madinah selesai melaksanakan haji, dan juga kaum muslimin yang hadir di Madinah saat itu, mereka semuanya membaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk membaiat Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk Ali bin Thalib sebagaimana disebutkan dari riwayat sebelumnya. Ya, di mana ya, falamma akhadha mithaq qala fa'idaka Utsman fa bai'ahu wa bai'ahu lahu Ali. Ini riwayat sebelumnya, fa bai'a wa bai'ahu Ali wa walaja ahlud dar fa bai'ahu. Semua akhirnya ikut membaiat, dan termasuk Ali bin Abi Thalib juga membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka setelah Utsman menjadi khalifah, Ali adalah sebagai perdana menteri adalah orang yang paling dekat sebagai apa namanya untuk mendampingi Utsman bin Affan. Ya, demikian pula di masa Abu Bakar Siddiq, yang paling dekat mendampingi Abu Bakar waktu dia khalifah adalah Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, yang paling dekat juga mendampingi Utsman, mendampingi Umar bin Khattab saat menjadi khalifah adalah Utsman. Dan begitu selanjutnya. Nah, ini proses pengangkatan. Jadi bukan artinya di sini yang di sini kita dapat menjelaskan bahwa itu adalah akad kesepakatan sahabat. Kalau seandainya ada wasiat dari Rasulullah SAW sebenarnya yang diklaim oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya, mengatakan bahwa Rasulullah telah memberikan wasiat kepada Ali di waktu di Ghadir Qum, menurut mereka begitu, dan telah menyebutkan nama-nama pemimpin setelah Rasulullah SAW, ini suatu kebohongan. Ya, kalau seandainya Ali punya wasiat tentu, ataupun sahabat mengetahui ada wasiat, Tentu para alul bait yang hidup di saat itu termasuk Abdullah bin Abbas, ya, yang satu ada juga, tentu akan menjelaskan bahwa sudah ada wasiat. Ali bin Abi Thalib pun tentu tidak akan dalam musyawarah ataupun ketika pemilihan Abu Bakar, ketika Umar terpilih, ketika pun Utsman terpilih, tidak pernah satu pun yang protes seorang pun dari sahabat bahwa keluar ungkapan pemanya sudah Rasulullah telah memiliki nama-nama pemimpin yang telah beliau wasiatkan. Tidak ada satu pun ungkapan itu keluar dari sahabat, baik dari kalangan Ahlul Bait maupun dari luar Ahlul Bait. Maka Ali bin Abi Thalib pun berbaiat. Jadi seharusnya orang-orang Syiah Rafidah mengikuti pilihan dari bagaimana mauqif, bagaimana pandangan Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini. Ali bin Abi Thalib tidak menentang sama sekali. Baik pemilihan Abu Bakar, pemilihan Umar, pemilihan Utsman, ya, beliau setuju dan beliau ikut membaiat. Nah, ini kisah menunjukkan bahwa kenapa perlu kita ketahui supaya kita tidak termakan, tertipu dengan syubhat-syubhat ataupun asumsi-asumsi yang disebarkan oleh opini-opini yang disebarkan oleh orang Syiah Rafidah tentang pemilihan khalifah yang empat ini. Ya. Baik, jadi itu proses terpilihnya Utsman, ya. Proses terpilihnya Utsman menjadi khalifah bukan secara diam-diam tapi di hadapan para sahabat secara umum. Ya, dan sebelumnya sudah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf semacam polling lah bahasa orang sekarang. Beliau mendatangi rumah para sahabat selama 3 malam sehingga dia ketika malam ketiga dia berkata kepada Miswar bin Makramah, sungguh dalam malam 3 malam hari 3 malam ini ya saya tidak dapat tidur sewajarnya karena beliau mendatangi rumah para sahabat bermusyawarah siapa yang layak untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab berdasarkan pesan pada Umar bin Khattab kepada mereka yang berenam. Baik. Itu kisahnya. Nah, itu sedikit ya. Akhirnya Utsman bin Affan terangkat menjadi khalifah. Jadi kita memang tidak membahas lebih banyak tentang prosesnya ya, proses terpilihnya sahabat menjadi khalifah yang Khulafa Rasyidin ini perlu kita ketahui. Ya, sebenarnya kita tekankan tadi agar kita tidak ragu ataupun dibimbangkan oleh paham-paham yang mencoba menjatuhkan kehormatan para sahabat ini yang tujuan hakikatnya adalah merusak Islam dari jalur ini. Ya, kalau sahabat Khulafaur Rasyidin yang telah dikatakan berkhianat kepada Rasulullah SAW, telah orang-orang yang tidak jujur dan tidak amanah, tentu siapa yang mau kita jadikan teladan untuk menjadi agama ini, padahal mereka lah yang telah berkorban dengan segala apa yang mereka miliki untuk milah agama ini. Baik, kemudian itu ya sekilas saja tentang pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Dan kita tidak membahas memang apa saja kejadian-kejadian penting di masa khalifah Utsman bin Affan, bagaimana perjuangannya. Tentu salah satu jasa yang terbesar adalah ketika dia telah menyatukan yaitu bacaan Al-Quran dengan yaitu bahasa Quraisy, karena dialek-dialek yang lain yang sebelumnya boleh dibaca di waktu awal turunnya Al-Quran dengan 7 dialek, ya, bahwa bahasa dialeknya itu tidak arti bukan berubah maknanya dan pemahamannya, tapi dialek-dialek ya patabayyanu patasabbatu di antara contoh ini dialek yang disebut para ulama ya. Nah, ketika masa Utsman ada terjadi semacam saling berbangganya antara orang-orang kaum muslimin, para pasukan perang yang datang dari Irak dengan datang dari Syam. Sehingga kelihatan mereka saling fanatik dengan bacaan Al-Quran masing-masing, akhirnya Utsman bin Affan menyatukan dengan bahasa Quraisy, dialek Quraisy. Ya, itu satu jasa. Makanya Ali bin Abi Thalib pun ya menyebutkan, La taqlu fi Utsman, dengan kalian menjelek-jelekkan Utsman dalam masalah Al-Quran atau Mushaf ini. Karena kalau sungguh, ya, kalau seandainya dia tidak akan lakukan, saya akan lakukan, kata Ali bin Abi Thalib ketika dia menanggapi adanya opini-opini yang dicebarkan, umpamanya ketidaksukaan sahabat dalam apa yang dilakukan oleh Utsman. Sungguhnya tidak ada seorang pun sahabat yang tidak mendukung keputusan Utsman bin Affan. Dan itu adalah ijma' para sahabat untuk ditulisnya Al-Quran kembali yang telah ditulis semasa Abu Qasir Anhu, kemudian ditulis ya dengan satu bahasa saja, yaitu bahasa Quraisy, ya, dialek Quraisy. Nah, baik. Berikutnya kita akan mencoba melihat tentang kemuliaan Utsman, keutamaan-keutamaan Utsman terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Salah satunya juga sifat keutamaan yang sangat agung itu adalah ketika dia membayai satu angkatan perang, itu perang Tabuk. Kalau enggak salah pernah kita bahas ya, waktu masuk khalifahan kajian Jumat pagi itu di TV Roja, itu satu angkatan itu 200 ya ribu atau 200 ya 200 orang ya, beliau menyediakan pasukan itu dengan segala perangkatnya untuk perang Tabuk. Kudanya, segala perangkat persenjataannya itu dibiayai oleh Utsman bin Affan. Dengan membiayai angkatan perang yang perang Tabuk itu Utsman bin Affan yang membiayai. Itu di antaranya Ibrahim bin Sariyah juga ketika meriwayatkan hadisnya ya fa'alaikum isati wa santai kharfa syidil mahdi ba'di, itu awal ceritanya adalah Hujur bin Hujur datang ke sana, dia mengatakan termasuk Ibrahim bin Sariyah yang saat itu tidak bisa ikut perang perang Tabuk itu karena tidak memiliki kendaraan dan perbekalan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Maka Utsman saat itu ya memberikan bantuan untuk pasukan perang bersenjata bersama Rasulullah SAW itu dengan segala angkatan perangnya, segala kebutuhan angkatan perang dibayar oleh Utsman bin Affan. Bayangkan, makanya akhirnya Rasulullah menyebutkan madar Utsman ba'dal yawm, madar lam mafa'ala ba'dal yawm. Tidak ada lagi Utsman apapun yang dilakukannya tidak akan dihisap dia. Ya. Apapun kesalahannya tidak akan dihisap dia. Dia yang dilakukan oleh dia tidak akan bisa berhari pada hari kiamat atau karena begitu besar pahala dia membiayai satu angkatan perang ya. Nah, barangkali kita belum pernah ya membiayai satu pasukan ya, bayangkan ratusan ya, satu orang saja belum pernah kita membiayai mungkin untuk berjihad ya Allah dengan lengkap dengan kudanya dengan segala kebutuhan senjata segala macamnya. Utsman bin Affan satu angkatan perang itu dibiayai oleh dia sendiri, bayangkan. Maka sampai keutamaan disebutkan Rasulullah SAW, Ma'adhar Utsman ba'dal yawm. Ya, tidak ada lagi apapun, ya Allah SWT akan menghisab Utsman dengan apapun kesalahan-kesalahannya pada setelah hari ini, kata Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim, di antara juga keutamaan Utsman ini, tahukah kita bahwa Utsman bin Affan itu adalah, dia adalah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Nah, itu kemuliaan. Ya, menikahi putri Rasulullah SAW dua orang. Makanya, ketika Ummu Kalsum meninggal dinikahkan dengan Ruqayyah ya. Ya. Itu Ruqayyah dan Ummu Kalsum ya. Pertama Ruqayyah, ketika meninggal Ruqayyah baru menikahi Ummu Kalsum. Dan ketika perang Badar beliau memang tidak ikut karena atas perintah Rasulullah SAW untuk rawat istri yang lagi sakit. Nah, orang-orang Syiah mencoba menjatuhkan Utsman, dia kan enggak ikut perang Badar tidak sebadari. Padahal Rasulullah SAW yang memberikan izin kepada dia beliau untuk merawat istrinya, dan bahkan ketika pembagian harta rampasan perang Badar, Utsman terdapat diberi bagian oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk tunjukin dia juga mendapat pahala. Seperti orang ikut perang Badar, sehingga Rasulullah menghitungnya bagian dari orang ikut perang Badar saat itu, dan dasar diberikan bagian harta perang rampasan perang, dia terdapat mendapat bagian dari harta rampasan perang tersebut. Nah, setelah meninggal istrinya Ruqayyah, itu disebutkan dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW pulang dari perang Badar itu menemukan anak putri beliau telah meninggal. Kemudian setelah itu beliau menikahkan Utsman dengan putri beliau itu Ummu Kalsum. Bahkan ketika Ummu Kalsum pun meninggal, Rasulullah SAW pun menyebutkan seandainya kita masih punya, saya masih punya anak putri yang lain, sungguh akan saya nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya, tidak. Jadi ini untuk keutamaan menjadi menantu Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan di antara empat orang sahabat ini adalah memiliki hubungan bisanan dengan Rasulullah SAW. Dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar adalah dua-duanya adalah mertua Rasulullah SAW. Utsman dan Ali adalah dua-duanya adalah menantu Rasulullah SAW. Baik. Kemudian kota Malin dari wakil Imam Muslim dari Aisyah al-Anha, qalat, kala Rasulullah SAW muttaji'an fi baiti. Ya, Rasulullah SAW sedang tidur-tidur di rumahnya. Kashifan an fakhdaihi aw saqaihi. Yang mana betis beliau terbuka. Ya. Fasta'dhana Abu Bakar. Lalu Abu Bakar minta izin. Fa'azina lahu wa huwa ala tilkal hal. Lalu Abu Bakar masuk, Rasulullah masih berbaring-baring. Ya, fatahaddatsa tsumma sta'dzan Umar. Lalu setelah Abu Bakar berbincang-bincang, Abu Bakar keluar, kemudian datang Umar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'adzina lahu wa tilkal hal. Lalu Rasulullah mengizinkan Umar untuk masuk. Dan Rasulullah masih tetap dalam keadaan berbaring-baring santai, ya, dengan paha atau betis beliau terbuka. Ini kan kalau kita lihat ini kedua-duanya mertua. Abu Bakar mertua beliau, Umar juga mertua beliau. Jadi walaupun betis beliau terbuka ataupun paha beliau terbuka tidak masalah, ini adalah mertua. Begitu maksudnya. Sumasta'dzana Utsman. Kemudian Utsman setelah selesai Umar keluar, datang pula Utsman. Ini kita lihat ya, bagaimana sahabat Rasulullah ini selalu sering ke rumah Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Fajalasa Rasulullah SAW wa sawwa siyabahu. Ketika Utsman minta izin, Rasulullah SAW duduk dulu. Memperbaiki sarungnya, itu bahasa kitanya. Memperbaiki, menutup aurat beliau. Pada kala fatahadatha. Lalu Utsman masuk baru bincang. Falamma kharaja, tatkala setelah Utsman keluar, qalat Aisyatu. Ya, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah Abu Aisyah kepada Rasulullah SAW? Dakhala Abu Bakar falam tahasya. Ya, ketika Umar masuk ya. Falam tahasya lahu. Jadi engkau tidak terkejut ya. Jadi tidak terkejut ya. Artinya tidak memperbaiki pakaianmu, tidak duduk kemudian menutup betismu itu. Artinya tidak berubah posisi walaupun beliau sedang berbaring-baring, begitu maksudnya. Baik, walam yutubali, engkau tidak peduli bagaimana maksudnya kondisi saat itu, ya. Kemudian masuk Umar, walam tahasyalahu walam tubali. Engkau juga seperti itu, ketika Umar masuk engkau juga tidak peduli, tetap tidur-tidur, ya. Kemudian tidak juga menutup, tadi disebutkan tentang terbukanya paha atau betis beliau. Kemudian summa dakhala Utsman, fajalasta wasawaita thiyabak. Ini yang dimaksud kenapa tidak berubah. Rasulullah saat masuknya bukan Umar, tapi ketika Utsman masuk engkau berubah posisi duduknya, engkau duduk dan engkau memperbaiki pakaianmu. Fasawaita thiyabak. Nah, faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Ya. Tidakkah saya malu dari seorang yang malaikat aja malu darinya? Ini seutamaan Utsman. Jadi memang kini di sini sudah hadis ini banyak sekali faedah ya ikhwan. Pertama ya banyak faedah yang sangat. Di mana Rasulullah SAW? Pertama di sini jelas ada keutamaan Utsman. Di mana malaikat saja malu daripada Utsman? Karena sifat Utsman ini pemalu. Ya, dia malu di sini ada disebut adalah malu ya untuk bermaksiat, malu dalam menjaga kehormat ya sangat menjaga kehormatannya. Itu maksud malu di sini. Jadi makanya al-haya'u wal-haya'u insya'a wal-haya'u minum kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa sifat malu itu salah satu cabang keimanan. Dalam hadis sebutkan Rasulullah al-imam bid'un wa sabu'una syu'bah a'la qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anitarik kemudian wal-haya'u syu'batu minal iman. Kemudian rasa malu itu adalah sifat dari satu keimanan. Baik, malu untuk berbuat hal yang jelek, hal-hal yang makruh, itu adalah sifat yang terpuji. Tetapi kalau malu untuk berbuat kebaikan, para ulama itu bukan menyebutkan suatu sifat malu yang terpuji. Ya, tapi itu bukan dinamakan malu, itu disebut dengan al-khawar oleh sebagian ulama. Itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di sini, apakah saya tidak pantas untuk malu di seorang yang malaikat sedang malu darinya, kata Rasulullah SAW. Itu faedah yang pertama, menjelaskan tentang kata Utsman. Cuman faedah kedua di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW di dalam bergaul bersama para sahabat beliau yang sangat beliau cintai ini, itu memperhatikan kepribadian dan sifat setiap orang. Jadi tidak menyamakan semua sahabatnya. Ya, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya Rasulullah SAW karena Utsman pemalu, ya karena dijelaskan di dalam riwayat lain, kalau seandainya Rasulullah SAW dalam kondisi itu, Utsman tidak jadi masuk karena dia malu. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan tidur kemudian terbuka pahanya. Jadi makanya di sini juga adab dalam bergaul. Kita harus mengerti tentang setiap teman, kepribadian teman-teman kita sebagaimana Rasulullah SAW memahami ya psikologi setiap sahabatnya. Ya, memahami psikologi setiap sahabat beliau, keadaan setiap sahabat beliau. Ya, beliau tahu seandainya saya seperti ini kata Rasulullah dan beliau lain, Utsman tidak akan jadi masuk. Nah, jadi kita di dalam bersahabat Jangan menyamakan semua sahabat. Ada yang orang yang suka baper, orang yang mudah tersinggung, orang yang penyabar, orang yang suka canda, orang yang tidak suka dicandai. Hal ini harus kita tahu demi untuk menjaga kelanggengan persahabatan dan ukhuwah kita. Taib, ini keutamaan Utsman. Yang satu adalah malaikat saya merasa malu dari Utsman gitu. Dan juga dalam Sahih Bukhari ya kalau hadis sebelum diwakilkan dari Muslim ya, itu apakah saya tidak pantas malu dari seorang yang malaikat marudainya. Nah, Sahih Bukhari menyebut lamma kana yawmu Baitul Ridwan wa anna Utsmana law an kana ba'athahu Nabi SAW ila Makkah. Jadi kisahnya ini bagaimana Rasulullah SAW dengan kecintaan kepada Utsman ketika Baitul Ridwan, perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW mengirim Utsman untuk pergi ke Makkah, menyampaikan kepada orang kafir Quraisy bahwa beliau ke Makkah itu ingin umrah, bukan untuk ini untuk bernegosiasi, maka dikirimlah Utsman ke Makkah itu dengan pemimpin orang kafir Quraisy menegosiasi tentang maksud dan tujuan Rasulullah SAW untuk ke Mekah. Namun Utsman ini terlambat untuk kembali secepatnya kepada Rasulullah SAW dan adanya informasi saat itu ya bahwa Utsman ditangkap oleh orang kafir Quraisy, bahkan ada informasi juga beliau telah dibunuh. Nah, wa kana Baitur Ridwan ba'da madzhaba Utsman ila Makkah. Jadi Baitur Ridwan itu adalah setelah Utsman pergi ke Mekah. Jadi kalau ada juga orang-orang Syiah menyatukan kehormatan Utsman ini, ya bukan, dia kan enggak ikut dalam Baitur Ridwan. Karena kan antara kemuliaan sahabat adalah itu ditinjau dari sisi keikutannya perang Badar dan juga ikutnya serta dalam Baitur Ridwan. Karena Baitur Ridwan ini keutamanya sangat besar. Ya. Karena Allah SWT menyebutkan laqadrallahu lil mu'minin itba'unaka tahta syajar. Allah menyatakan ridho dengan sahabat-sahabat dalam Baitur Ridwan waktu Baitur Ridwan tersebut. Nah, Utsman tidak ikut Baitur Ridwan, tetapi Rasulullah SAW mengambil baiatnya Utsman itu dengan diri Rasulullah sendiri. Yaitu kata Rasulullah SAW, pokok Rasulullah SAW biya diliyum. Nah, ini tangan, kata Rasulullah SAW berbicara dengan tangan yang kanan, hadhi yadu Utsman. Dia katakan ini tangan Utsman. Qadara biha ala yadihi al-yusra. Jadi maksudnya, lalu diapakan tangan yang lain, pokok hadhi li Utsman. Inilah baiatnya Utsman. Jadi Rasulullah sendiri pun memberikan keutamaan itu dan mengatakan Utsman itu ikut baiat dengan cara Rasulullah SAW sendiri mengambilkan baiat buat dia. Itu maksudnya. Dan bahkan kalau kita lihat sebab perjanjian Hudaybiyah itu Baitur Ridwan itu adalah karena untuk membela kehormatan kaum muslimin, ya di antaranya itu Utsman bin Affan yang dalam isunya ya saat itu Rasulullah SAW diambil sumpah sahabat untuk siap mati dan berjihad di jalan Allah demi untuk membela Utsman yang dapat informasinya yang ditawan dan dibunuh oleh orang musyrikin saat itu. Namun setelah Baitur Ridwan terjadi perjanjian bahwa Rasulullah SAW akan berhaji pada tahun depan dan Rasulullah terpaksa tidak bisa melaksanakan umrah. Rasulullah SAW baru bisa beri kesempatan untuk masuk Mekah adalah tahun depan untuk melaksanakan umrah. Baik, Baitur Ridwan ini ceritanya tentu panjang tapi kita tidak membahas. Yang penting saat itu Rasulullah SAW ingin melaksanakan umrah, namun orang kafir Quraisy menghambat Rasulullah SAW untuk masuk Mekah. Ya, dan orang kafir Quraisy beralasan mereka takut jika di Mekah nanti terjadi mereka adalah diserbu ya dan mereka diusir dari Mekah. Maka saat itu orang kafir Quraisy mengambil kesimpulan tidak membolehkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk melaksanakan umrah ke Mekah. Mereka menghambat. Di sini juga lihat ya, adanya hukum-hukum politik artinya ya. Kalau kita bicara tentang hukum internasional di sini Rasulullah SAW juga bernegosiasi dengan orang kafir. Bernegosiasi itu boleh. Bernegosiasi dengan orang kafir ya dengan orang musyrikin saat itu Rasulullah SAW malah mengalah saat itu. Ya, maka Rasulullah mau saja untuk diberi kesempatan umrah pada tahun yang akan datang. Maka saat itu Umar bin Khattab yang termasuk kecewa ya, tetapi Abu Bakar Siddiq ketika datang Umar kepadanya, bukankah kita ini di atas kebenaran, kenapa kita redha dalam agama ini dalam keadaan terasa dihinakan? Abu Bakar memberikan kepada Umar, innahu Rasulullah. Dengarlah sesungguhnya itu dia Muhammad SAW itu ada utusan Allah. Apa yang dia putuskan atau berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kisah proses pemilihan siapa? Utsman bin Affan dan sekian sedikit sekilas dan dia sebelumnya sudah sering disebutkan utama atau maksuman dalam ketika menyebutkan utama Abu Bakar Siddiq juga tersebut di sana hadis-hadis itu tentang Utsman, kemudian juga Abu Bakar juga ketika hadis menceritakan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq juga terbahas di dalamnya tentang keutamaan Utsman ya. Karena di dalam mimpi yang dilihat Rasulullah SAW oleh para sahabat menyebutkan juga terbawa Utsman dan juga Abu Bakar terbawa Utsman dalam cerita tersebut tentang keutamaan Utsman dan juga sahabat yang lain yaitu Umar dan juga Ali radhiyallahu anhu. Baik. Itu proses pemilihan Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Berikutnya bagaimana pula proses pemilihan Ali menjadi khalifah. Nah, kita tahu ya di mana ketika Utsman ya fitnah Utsman ini adalah fitnah. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah itu, maka Hudzaifah menjawab innaka bainaka wa bainahu babun. Kata Sulaiman, sungguhnya di antara engkau dan fitnah itu ada bab yang tertutup, hai mu'minin. Jadi tidak terjadi di masa kamu. Tetapi Marukata mengatakan, apakah pintu itu nanti didobrak, pecah, dihancurkan, atau dibuka secara baik? Kata Hudzaifah, pintu itu terbuka secara paksa sehingga rusak, tidak bisa ditutup lagi, tentu. Nah, itulah fitnah. Di antara fitnah itu adalah mulai terbunuh Utsman bin Affan. Ya, dan juga menyatakan bahwa fitnah itu adalah pintunya adalah Umar Khattab. Ketika terbunuhnya Umar Khattab, mulai di sana mulai ada kegoncang-goncangan di dalam kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, yaitu dalam suasana politik kaum muslimin. Setelah terbunuhnya Utsman, nah, ba'da ya, setelah bunuh Utsman, lama kutilah Utsman, bayan nas aliyan. Nah, manusia membayar Ali Ra'anhu. Dan kita tahu ketika sebab terbunuh Utsman ini adalah atas dorong, atas isu opini yang disebar berita hoax oleh Abdullah bin Sabah di wilayah-wilayah pinggiran daerah Islam, terutama daerah Kufa dan Mesir. Karena di sana dia menggalang kekuatan, menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang Utsman, menuduh Utsman terlalu pro kepada kepada keluarganya, lalu Utsman mengangkat keluarga sebagai pejabat negara, kemudian juga isu-isu yang lainnya, termasuk di antaranya isu yang disebarkan adalah tentang hak Ali bin Thalib, dia menempat wasiat untuk diangkat menjadi khalifah. Ini yang disebar oleh Abdullah bin Sabah. Dan akhirnya terprovokasilah orang begitu banyak datang ke Madinah. Nah, ketika mereka datang ke Madinah, sebetulnya saat itu para sahabat Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji juga, yang tertinggal di Madinah tidak berapa sahabat saat itu. Tetapi Ali bin Thalib saat itu malah menyuruh Hasan dan Husain untuk menjaga rumah Utsman. Tetapi Utsman bin Affan menyuruh anak-anak sahabat tersebut untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Utsman tidak menginginkan tertumpahnya darah untuk membela beliau. Nah, saat itu dinasihatkan oleh para sahabat. Nah, orang-orang yang datang berdemo tadi, yang datang dari daerah-daerah Kufa, Mesir itu, Basrah, mereka sudah kembali sebetulnya. Sudah kembali, tetapi di pertengah jalan pasukan dari Mesir tiba-tiba kembali lagi ke Madinah dan mereka mengepung kembali rumah Utsman. Dengan alasan ada surat yang mereka dapatkan dan orang ini tidak tahu siapa orangnya, di mana dia seakan-akan membawa surat itu, di dalam surat itu di mana bahwa orang-orang yang datang ke Madinah dari kaum orang-orang Mesir untuk dihukum oleh Amr bin As. Ya, Amr bin As memberikan hukuman berat kepada mereka. Nah, surat itu dia ada yang membawa, kemudian dengan kuda, seakan-akan dia minta ditangkap, disebutkan dalam itu. Dia menunjukkan dirinya itu seorang orang asing, ya, dalam pasukan membawa sangat kencang melewati rombongan itu, akhirnya dia ditangkap, rupanya dia membawa surat, surat terbuka. Tentu ini sebetulnya skenario. Dan oleh sebab itu, provokasi ini terjadi, skenario, bagaimana kembali lagi pasukan itu ke, apa namanya, ke Madinah. Padahal mereka, orang-orang yang datang demonstrasi, protes tadi, kembali lagi ke Madinah. Padahal mereka sudah berjalan cukup jauh. Dan anehnya, yang pasukan dari jalan Kufa dan orang Basra juga ikut kembali. Dari mana mereka dapat informasi? Artinya sudah ada terencana. Dari kejadian itu sudah terencana. Karena kalau seandainya orang Mesir juga kembali, jalan mereka kan beda. Kenapa kok tiba-tiba orang Kufa juga dapat informasi dan ikut lagi kembali ke Madinah? Nah, oleh sebab itu, di sini para ulama sejarah mengungkapkan bahwa sebetulnya urusan ini sudah ada terencana, membuat soal siasat sudah terjadi sebetulnya di belakang ini, ada yang aktor yang memainkan kejadian tersebut sehingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, kemudian pengangkatan Ali bin menjadi khalifah ini kan kita bahas, yaitu wa nusbitul khilafah pada Utsman li Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah Utsman menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, terkala terbunuhnya Utsman, manusia membayar Ali. Nah, orang-orang yang ikut dalam andil dalam terbunuhnya Utsman ini, mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib saat itu untuk membayar Ali bin Thalib, tapi Ali bin Thalib menolak. Ya, Ali bin Thalib tidak menghiraukan mereka. Tentu ini juga siasat mereka sebetulnya, ya, orang-orang ini, agar menunjuk bahwa mereka merasa lebih berperan dalam menunjuk Ali sebagai khalifah. Karena Ali pun menolak tawaran mereka, dan Ali tidak menerima kecuali dari para sahabat-sahabat senior saat itu yang membayar Ali bin Abi Thalib. Nah, seorang imam anhaqan, jadilah Ali itu imam kaum muslimin, khalifah wajib at-ta'ah, yang diwajib ditaati, dan dia khalifah, ya, yang keempat dari rangkaian khalifah nubuah, khilafah nubuah. Sebenarnya sebutkan dalam hadis Safinah, ya, yang telah kita sebut sebelumnya, itu sabda Rasulullah SAW, khilafatun nubuah salasu dan sana, bahwa masa khalifah kenabian itu selama, yaitu 30 tahun. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan wafat pada 35 Hijriah. Ya, Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. yang memerintah sekitar 5 tahun. Itu sabda khilaf penubuah salah satu langsung mayutillahul mulkahu mayyasha. Jadi hadis Safinah telah sebut penubuah. Dalam masa khilafan kenabian itu selama 30 tahun, kemudian Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang ia kehendaki. Baik. Jadi khilafah Abu Bakar isi 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Khilafah Umar masanya itu 10 tahun 6 bulan. Khilafah Utsman masanya 12 tahun. Ya, itu 12 tahun. Jadi Utsman itu lama. Wa khilafah Ali 4 sinin wa 9 asyur. Yaitu 4 tahun 9 bulan. Dan khilafah Hasan itu memerintah sekitar 6 bulan. Nah, wa awal mulkul muslimin, ya raja yang pertama dari kaum muslimin itu disebut Muawiyah anhu, dan dia sebaik-baik raja kaum muslimin. Lakinnahu innama sar imaman haqqan lamma fadu ila Hasan. Tetapi dia menjadi pemimpin kaum muslimin secara resmi setelah Hasan bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Fa inna sar anhu bay'a al Iraq ba'da mauti abi. Karena Hasan bin anhu dibaiat oleh penduduk Iraq setelah meninggal ayahnya Hasan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah 6 bulan dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Wallahu rasulku qauli Nabi, di sini terbuktilah itu kebenaran sabda Rasulullah SAW menyebutkan inna bni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh. Wa sayuslihu Allah bihi baina fi'atain 'azimatin min muslimin, yang Allah akan memperbaiki ya hubungan antara dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Nah, itu disebut yang amul jamaah, ketika kembali lagi bersatu kaum muslimin di bawah pemimpin yang satu itu Muawiyah. Dan kisah ini sudah ma'ruf. Nah, kemudian tentang khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib setelah Utsman bin Affan dengan dibaiat oleh para sahabat Rasulullah SAW, kecuali Muawiyah dan bersama orang-orang Syam saat itu belum membaiat. Nah, perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bukan masalah kekhalifahan, bukan maksudnya Muawiyah ingin menjadi khalifah. Ini sama sekali tidak ada di dalam sejarah disebutkan kalau Muawiyah itu merasa lebih berhak atas khalifah, menjadi khalifah, atau dia merasa lebih layak, atau dia memprotes tentang ditunjuknya Ali sebagai khalifah. Tidak. Protes antara Muawiyah dengan Ali itu perbedaan pendapat dalam masalah menghukum orang yang ikut dalam membunuh Utsman bin Affan. Karena Muawiyah adalah kerabat dari Utsman bin Affan, maka dia meminta Ali bin Abi Thalib untuk menghukum orang-orang yang ikut membunuh Utsman bin Affan. Ini dalam masalah ini perbedaan pendapat mereka. Jadi tidak pernah Muawiyah mengatakan dia lebih afdal daripada Ali, atau dia merasa lebih berhak menjadi khalifah, atau dia menginginkan jadi khalifah. Tidak pernah hal itu. Jadi cuman perbedaan antara Muawiyah dan Ali itu dalam masalah untuk menangkap orang-orang yang ikut dalam berperang yang ikut pengaruh dalam terbunuhnya Utsman bin Affan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib punya ijtihad lain. Karena memang di dalam pasukan Ali yang membaiat Ali di Kufah ini, setelah Ali dibaiat kan dibawa ke Kufah, Ali pindah ke Kufah. Orang-orang yang ikut dalam andil dalam terbunuhnya Utsman ini, ya, yang demonstrasi ke Madinah ini, terdapat dari berbagai kabilah dan mereka itu menyusup ke dalam pasukan Ali. Jadi masih belum bisa dideteksi secara sempurna untuk menangkap orang-orang siapa saja secara jelas personalnya. Nah, Ali ingin meminta Muawiyah untuk kembali dulu bersatu, baiat dulu. Muawiyah menahan baiatnya, bukan tidak mau menahan baiat sampai ditangkap dulu orang-orang yang membunuh Utsman. Sedangkan Ali menginginkan Muawiyah berbaiat dulu, baru setelah itu baru ditangkap orang-orang yang ikut membunuh Utsman dalam andil dalam sebab terbunuh Utsman. Nah, ini perbedaan istilah ini yang menyebabkan ada perbedaan di antara mereka berdua. Fa'ina Utsman lama kutila, ya. Karena Utsman tak kala dibunuh, kasurat kadhib wal iftira' ala Utsman. Banyak sekali kedustaan dan kebohongan tentang Utsman setelah terbunuh Utsman. Nah, ini disebutkan di sini, ini banyak sekali kebohongan. Kasurat kadhib wal iftira' ala Utsman. Banyak kebohongan tentang Utsman bin Affan. Wa adama syubhatu 'inda man lam ya'rif hal. Banyak sekali hal-hal yang meragukan tentang orang yang tidak tahu hakikat terjadi yang sebenarnya. Wa qayya syubhat syahwatu fi nufus dzil ahwa wal arad. Kemudian meningkat pula keinginan-keinginan hawa nafsu pada jiwa-jiwa yang memiliki hawa nafsu yang rusak dan tujuan-tujuan yang tidak benar. Ya, mimman ba'udat daruhu min ahli Syam, yaitu orang-orang yang rumahnya jauh di pelosok-pelosok, terutama ahli Syam. Ahli Syam kan tidak tahu bagaimana kondisi terjadi di Madinah. Sehingga banyak sekali kebohongan-kebohongan, baik sebab terbunuh Utsman, mungkin ada informasi-informasi adanya upaya-upaya, ada pembiaran segala macam umpamanya. Ya, maklum saat itu belum secanggih zaman sekarang adanya media sosial untuk memastikan kebenaran, bahkan di masa kita yang media sosial yang bisa dipastikan kebenaran saja, ya, mudah untuk di cross-check saja, masih terjadi hoax-hoax yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi di masa itu, dari Madinah ke Syam itu berapa lama perjalanan? Kan 1 bulan perjalanan, lama. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, tentu wajar terjadi kesalahan informasi antara masyarakat Syam dengan Muawiyah dan juga Ali bin Thalib yang ada di Madinah. Nah, ini yang menyebabkan permasalahan itu. Jadi, sehingga banyak sekali terjadi informasi yang simpang siur saat itu. Walamankan mani min akabar sahabat, dan juga tentang sahabat-sahabat yang ada, senior yang ada di Madinah. Sahabat-sahabat senior yang ada di Madinah seperti Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, ya. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah terjadi, kebohongan di situ. Ya. Kemudian, yaitu Muhibb Utsman tazunnu bi akabir dzunus sunus, sehingga orang-orang Syam dari orang-orang yang pro kepada Utsman memiliki prasangka-prasangka yang tidak wajar kepada para sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Wa bulliga anhum akhbaran minha ma huwa kadzibun. Jadi sampai kepada mereka orang-orang Syam dan Muawiyah dan pasukannya di Syam itu berita-berita yang penuh dengan kebohongan, dan di antara berita juga ada yang sudah dipaling-paling, ya, yang diputarbalikkan. Wa mimma lam yu'raf wajhuhu, dan juga ada berita yang tidak jelas kebenarannya begitu. Wa damma ila dzalika ahwa qaumin yuhibbuna al-ulu fil ardi. Tambah lagi persoalan itu ditambah oleh keinginan orang-orang yang ingin membuat, ya, mencintai kedudukan dan juga kekuasaan di muka bumi ini. Nah, ini banyak hal yang membuat terjadi ini, jemaah. Di setiap terjadinya simpang siur informasi, disitulah akan mudah terjadinya kekacauan. Inilah yang sangat penting sebetulnya. Setiap informasi itu harus diadakan cross-check dan harus diadakan klarifikasi, agar untuk menghindarinya informasi-informasi yang simpang siur. Ya, ini yang kalau sekarang ini kita lihat, ya, kita yang terfitnah di zaman sekarang, fitnah paling berat itu adalah media informasi ini. Ya, yang disebut media sosial, betapa informasi simpang siur, menurut sepulan dia tidak begitu, sepulan mengatakan mudahnya begitu dan sebagainya. Nah, sebetulnya permasalahan kan, kalau ingin menyelesaikan permasalahan, ya, sebetulnya yang utama dulu adalah untuk stop ngomong hal yang perkara yang tidak ketahui. Itu penting, baik pejabat negara maupun masyarakat umum. Jangan berkomentar, jangan buat statement, jangan buat opini, jangan buat informasi yang kabur-kabur, yang samar-samar. Ya, ya, atau sengaja membuat informasi yang provokasi, ini lebih besar dosanya. Dan ini termasuk disebut dengan namam, orang-orang yang mencoba membuat informasi-informasi yang tujuan untuk provokasi, ini namam. Ya, yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan la yaqul jan namam au qattat. Orang yang suka mengadu domba, orang suka memprovokasi, ya, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, supaya terjadi permusuhan antara kaum muslimin. Maka solusi-solusi yang utama di negara kita dalam hari-hari ini, suatu solusinya gampang. Hentikan dulu hal-hal yang tidak jelas, sudut pandang yang tidak jelas itu. Dipertemukan setiap pihak-pihak merasa sedang terlibat dalam kasus tersebut, diadakan klarifikasi, diadakan cross-check, saling bertemu dengan keadaan yang damai, tenteram, itu sebetulnya solusi yang paling tepat. Daripada saling-saling membuat statement, saling membuat komentar di media sosial, solusi ini akan menyulut semakin terjadinya perselisihan dan fitnah-fitnah yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Baik. Nah, itu juga terjadi masa itu. Wa kana fi askari. Nah, dan juga di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib min ulai ketua al-Khawarij. Di antara mereka-mereka yang ikut berbuat kezaliman, orang-orang, ya, melampaui batas di orang Khawarij. Ini ada di pasukan Ali. Bukti mereka itu berpisah di pasukan Ali setelah perang Siffin, kayak gitu. Ali bin qatalu Utsman, yang mereka ikut dalam membunuh Utsman. Man lam yu'raf bi aini, tapi tidak tahu persis mana orangnya begitu. Mereka diketahui mereka itu bergabung ke pasukan Ali. Mereka ikut mengatasnamakan adalah pro khalifah saat itu. Tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang ikut dalam membuat suasana kacau di masa Utsman. Tapi mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari hukum, mereka bergabung kepada pasukan penguasa. Nah, itu juga sekarang ini di negara kita kan begitu. Orang-orang yang dahulunya berbuat kerusakan di awal-awal reformasi, di awal-awal dia membuat kerusakan, membakar-bakar semacam-macam, sekarang dia membalik fakta, menurut orang lain membuat ketidakadilan, membuat dan kemudian dia berselindung di bawah kekuasaan dan menyembunyikan diri di sana. Ini perlu waspadai. Jadi sama hal-hal sejarah-sejarah seperti ini banyak terjadi. Ya, dia untuk supaya tidak ditangkap, supaya tidak diperiksa, dia langsung menyelip di bawah ketiak penguasa yang berkuasa. Itu perlu diwaspadai. Ya. Nah, ini juga yang terjadi di masa fitnah Utsman bin Affan, yaitu setelah Utsman bin Affan terbunuh, orang-orang ini seakan-akan mereka orang yang bersih. Dan mereka adalah orang-orang yang mendukung kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Sehingga bersembunyi di sana. Tetapi mereka itu diketahui, tapi mereka tidak ketahui secara personal, tidak ketahui. Tapi adalah secara kelompok mereka itu sudah tidak ada lagi terlihat. Dan mereka sudah bergabung dengan pasukan Ali atau di bawah permintaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu. Baik. Tapi tidak ketahui secara perorangan tidak tahu. Mantan tasirullahu qabilahu. Di antaranya juga ada orang itu yang dibela oleh qabilahnya. Nah, ini wa man lam taqum alaihi hujjatun bima fa'al. Dan juga ada orang yang tidak tahu alasan dia ikut-ikutan saja terbawa oleh emosi-emosi yang tidak bisa ditanggungjawabkan waktu itu ikut-ikutan. Ya, orang yang tidak tahu tentang kesalahan ya yang sebesisnya, yang penting orang ramai-ramai dia ikut juga seperti hari ini. Orang demo dia ikut demo tentang apa yang dibicarakan dia enggak tahu sama sekali persoalannya sebenarnya. Cuma ikut-ikutan. Nah. Ini yang terjadi situ. Wa man fi qalbihi nifaqun lam yatamakkan min idari kulli. Dan jenis-jenis orang yang ikut dalam fitnah Utsman itu banyak sekali jenisnya. Ya, dan dia mereka itu berada di bergabung ke pasukan penguasa itu Ali bin Abi Thalib saat itu, khalifah saat itu. Nah, ada juga mereka yang memang aslinya mereka itu membuat kekacauan, dia ada jiwa kemunafikan dalam dirinya, ya, yang belum sempat dia melampiaskan dendamnya gitu. Wara atau Talhah Zubair anhu lam yantasir li syahid mazlum. Nah, ketika itu Talhah dan Zubair, kita tahu bahwa Zubair pertama waktu pemilihan Utsman dengan Ali kan Zubair menjatuhkan hak pilih kepada Ali. Tetapi di waktu itu Talhah dan Zubair ketika kekacauan terjadi di masa Ali ini, masa Utsman, akhir kehidupan Utsman dan berlangsung pada masa Ali, itu Talhah dan Zubair melihat merasa Ali bin Abi Thalib ya tidak terlalu peduli untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, tidak membela yaitu Utsman bin Affan dalam hal ini. Uyuk ma'u ahlul fasad wal udwan. Tidak menangkap, tidak memproses orang-orang telah buat kerusakan itu. Wa illa staujabu ghadaballahu wa iqabahu. Jadi padahal mereka itu ya jika tidak melakukan ini kita akan ditimpakan azab oleh Allah dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mereka menyebutkan ya ini adalah penyebab-penyebab akan lahir kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika kezaliman ini dibiarkan begitu. Wa innama atharahum al-mufsiduna bighayri ikhtiyar as-sabiqin. Ya. Kemudian wa innama atharaha al-mufsidun ya. Terjadinya fitnah-fitnah, ya, kemudian di sini sebutkan fajar fitnatul jamal. Maka di masa Ali bin Thalib terjadi fitnatul jamal, yaitu ketika Talhah dan Zubair ingin menasihati Ali, termasuk ikut dalam hal itu ibunda kita kaum muslimin mukminin yaitu Aisyah anha. Maka terjadilah fitnah jamal. Men di luar keinginan, di luar pilihan Ali dan juga para sahabat dan Zubair, itu di luar keinginan. Ali dan dua keinginan Talhah dan Zubair. Tidak ada di antara sahabat ini sebetulnya mereka ingin terjadi permusuhan, perperangan. Tapi di luar keinginan pilihan Ali dan juga di luar pilihan Talhah dan Zubair. Wa innama atharaha al-mufsidu bighayri ikhtiyar as-sabiqin. Itu terjadi adalah cara orang-orang perusak itu membuat kekacauan tanpa ya pilihan dari para sahabat-sahabat yang mulia ini. Maka di dalam sejarah disebutkan ketika Zubair dan Talhah juga Aisyah anha ingin menemui Ali bin Abi Thalib di Kufah dalam perjalanannya dari Mekah ke sana. Di tengah perjalanan mereka dihambat oleh pasukan ya yang menghadang mereka, pasukan yang tentu pasukan khalifah, pasukan atasnamakan pasukan penguasa saat itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, terjadi kesepakatan di situ, negosiasi di mana Aisyah dan Ali memerintahkan untuk tidak masuk Kufah kepada persahabat ini dan mereka sudah sepakat Aisyah dan Talhah Zubair ingin kembali ke Madinah. Namun dalam perjalanan di malam hari mereka masing-masing beristirahat di tenda masing-masing. Ya. Nah, rupanya ada skenario dari orang-orang pelaku buat kerusakan ini dengan cara yang sangat-sangat strategis mereka lakukan adalah jadi ya, pasukan Ali, ya tentu ada orang yang tadi sebutkan munafik, orang-orang yang memang ingin membuat kerusakan, kegaduan, fitnah itu. Nah, jadi kedua ini mereka itu ada di bagian Talhah dan Zubair, juga ada di bagian Ali. Yang di bagian Ali ini, mereka menyerang pasukan Talhah dan Zubair. Maka pasukan Talhah dan Zubair ini menyangka bahwa pasukan Ali yang baik, orang baik, maksudnya melakukan pengkhianatan. Kemudian juga yang mereka juga ada di kelompok Talhah, seakan-akan juga membalas kepada pasukan Ali. Nah, terjadilah ini clash, terjadilah perang Jamal itu gara-gara itu. Jadi dua kelompok perusak ini, mereka membagi pasukan. Ya, membagi pasukan, sebagian pro, mereka berada di bagian Talha dan Zubair, yang lain berada di bagian pasukan Ali bin Talib. Lalu mereka berseteru, yang di sini yang dibunuh adalah, yang mereka bunuh kedua-dua musuh mereka berdua. Tapi mereka berada di dua posisi. Nah, ini banyak sekali terjadi dalam taktik-taktik sampai sekarang ini, taktik baik dalam politik, taktik dalam membuat kekacauan. Ini harus diwaspadai. Ini harus diwaspadai ya oleh kita, ya. Kita ini jangan mau diadu domba. Ini harus diwaspadai. Karena sifat ini sudah lama ada teori begini. Jadi biar saja dipasuk, sebetulnya dia ingin merusak, membuat kerusakan, ingin mendapat kekuasaan ataupun yang apa diinginkan direncanakan dia bergabung kepada partai Islam, dia bergabung kepada partai-partai ini dan juga bergabung di sini. Lalu dia menyulut permusuhan, ya, saling menghina, membuat gelar-gelar hinaan, caci maki, ya, ini mencela ini, mencela. Padahal sebetulnya mereka ini satu sebetulnya, tapi membuat skenario agar orang ribut, agar orang kacau, agar orang selalu terjadi apa namanya keributan, kekacauan dan keonaran. Nah, ini harus waspada. Dan ini taktik ini sudah juga kalau kita amati, tadi waktu saya kena mengamati ya informasi-informasi kita amati, ya kita lihat ini terdapat ya di mana mereka ini taktiknya di awal mereka masuk mereka akan diam dulu. Saat punya peluang mereka sama-sama akan saling mendukung sebetulnya, tapi memiliki peran yang berbeda. Tujuan mereka satu. Ya, saya ingat waktu terjadi bagaimana Amerika menyerang Irak itu. Kita amati bagaimana informasi saya itu, yaitu perdana menteri komunikasi dari Irak itu menyampaikan informasi-informasi yang provokasi kepada Amerika, ya, bahwa kita akan menghadapi apapun kekuatan Amerika dan menimbulkan informasi-informasi yang memancing suasana, memanasi suasana, sehingga terprovokasi ya, orang-orang bangkit semangatnya. Kita lihat setelah terjadi perang. Ya, kemana larinya Menteri Komunikasi Irak ini? Dia diamankan di Amerika. Dia diamankan di Amerika. Ini di sini kita harus tahu. Jadi banyak sekali yang di mana dalam negara kita juga perlu waspadai ini. Yaitu orang yang memilih taktik ini, mereka punya tujuan yang satu, mereka berada di dua posisi. Ya, untuk terciptanya kondisi saling bentrok dan saling terjadi permusuhan sehingga mereka mengambil suasana itu untuk mereka naik. Nah, perlu kita ketahui hal seperti ini. Ya, saya tidak mau menganalisa lebih dalam karena saya punya analisa dalam beberapa partai-partai di akhir-akhir ini dapat kita baca ketika partai bergejolak untuk berpecah belah, kita bisa amati. Kita bisa amati terlihat sekali ada permainan ini. Kita tidak mau membongkar hal ini, tapi saya hanya mengambil membaca, menelaah, ya menganalisa ini persis seperti apa-apa yang ada dalam sejarah-sejarah yang kita baca. Terjadi kekacauan itu adalah ya dengan cara-cara begini. Jadi mereka berada di dua kelompok. Dan kita sekarang bisa lihat, ya, saya tidak mau membaca lebih dalam lah, kalau nanti kita terlibat dalam suasana yang tidak bagus, ya. Kita baca saja sekarang. Yang dahulu dia adalah orang-orang yang memaki, memaci, mencini, soal memprovokasi, setelah itu dia bergabung kemana? Dia bergabung di dalam di mana posisinya dan akhir kemana dia pro, dan itu kesimpulan akhirnya akan terlihat gitu. Dan ini perlu kita waspadai. Jadi itu adanya kelompok yang punya tujuan sama, mereka untuk menuju tujuan itu menduduki dua posisi dari pihak A dan B lalu menciptakan suasana untuk provokasi, jadinya saling bentrok, dan dia di sini akan menjadi peluang bagi dia untuk mendapat posisi di situ. Baik, jadi sebetulnya terjadi perang Jamal itu di luar keinginan Ali bin Abi Thalib, di luar keinginan Talha dan Zubair. Tapi ada skenario yang dibuat oleh orang membuat kerusakan. Ini disebutkan para ahli sejarah. Ya, asal mufsidun bighairi ikhtiyar sabiqin, yaitu yang diciptakan oleh orang membuat kerusakan tanpa disadari, tanpa keinginan dari sahabat-sahabat yang senior saat itu. Kemudian juga terjadi fitnah Siffin, ya. Li ra'yin wa huwa ahlu al-Syam lam ya'dil 'alaihim, ya. Ya, ثم جرى فينا تصفين لرأي وهو أن أهل الشام yaitu tiap fitnah Siffin secara perang Jamal, perang Siffin itu pendapat bahwa orang Al-Syam melihat mereka tidak mendapat keadilan. Aulai tamakka min al-adl alaihim, ya, wa hum kafuna. Dan mereka juga merasa tidak mungkin untuk menunjukkan keadilan itu. Walai tamakka min al-adl alaihim. Jadi mereka juga tidak bisa untuk mengharapkan keadilan itu, merasa tidak adil gitu, merasa tidak berlaku tidak adil. Wa umkafuna hatta tamila umma amrul ummah. Jadi mereka berdiam sampai urusan umat ini kembali bersatu. Kemudian wa annahum yakhafuna tughyana man fil askar. Tetapi mereka juga masalahnya gini. Ali bin Abi Thalib tidak mengambil sikap dengan setiap orang ikut dalam membuat keonaran di masa Utsman itu, karena memang kondisi kaum Muslim lagi sedang keadaan tidak stabil, kayak informasi yang simpang siur. Kemudian masyarakat Syam yang saat itu memiliki kekuasaan yang kuat juga masih belum baiat. Maka prinsip Ali bin Thalib meminta kepada Muawiyah waktu itu untuk dipersatukan dulu kaum Muslimin, kamu berbaiat, kaum Syam juga baiat, orang-orang Syam juga tunduk kepada kekuasaan beliau. Baru setelah itu kita akan menangkap orang-orang yang ikut dalam berperan di dalam membuat fitnah di masa Utsman. Nah. Jadi oleh sebab itu disebutkan sini, ya walam yakhafuna tughyan man fil askar. Mereka juga takut terjadi kegoncangan dalam pasukan Ali ini. Jadi bisa saja terjadi kegoncangan dan keributan juga di dalam pasukan Ali. Ya. Baik, kemudian kama taghaw ala syaidin, sebagaimana mereka telah berbuat ya kekacauan ya atau membuat kerusakan di dan terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib khalifah yang saat itu ya yang wajib untuk ditaati. Wajib an yakuna an-nasu muttami alaihi, dan sebetulnya harusnya kaum muslimin mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib saat itu. Kita kan Allah Ta'ala jama' wajibati alaihim. Maka Ali bin Abi Thalib merasa bahwa dia sebagai khalifah, maka baik Muawiyah dan seluruh pasukan Syam dan semua kaum muslimin wajib taat kepadanya. Ya. Semua wajib taat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pandangan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ya ittaqa an ta'ata wal jama'ata wajibatain alaihim tahsulu bi qitalihim bi talabi imamin law asara alaihim bima taqada annahu yahsul bihi ada'ul wajib. Jadi maksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib merasa dia wajib dipatuhi dalam hal ini, ya, agar terjadi persatuan kaum muslimin, baru setelah itu dia mampu melakukan proses terhadap orang-orang yang ikut dalam membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, ya taqadan ta'ata wajib al-jama'ata wajibataini alaihim tahsul biqitalihim. Ya. Nah, di sini Muawiyah melihat ketika Al-Syam enggan untuk mau membaiat dan pimpinannya Muawiyah, maka Ali menggunakan kekuatan agar mempersatukan kaum muslimin, walaupun harus terjadinya memerangi mereka untuk menundukkan keengganan keegoan mereka ini, keengganan mereka ini, itu maksudnya. Nah, ini istilahnya Ali. Ya. Bitalabi imamin lau asar alaihim bimu'taqada annahu yasul bihi ada'al wajib. Bitalabi imamin an lau asar alaihim bimu'taqada annahu yasul bihi ada'al wajib. Jadi, itu adalah perintah pemimpin kaum muslimin. Jika mereka tetap untuk tidak mau, yani maka Ali bin Thalib telah melakukan, menegakkan kewajiban yang harus dia lakukan. Walam takana ta'lif alahum ka ta'lifil mu'allafa qulubuhum ala ahdi Nabi SAW wa khalifatain ba'di ma mimma yasub. Dan dia tidak melihat harus melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana ka ta'lif orang-orang yang ada di zaman Nabi SAW, ta'lif khalifah Abu Bakar dan Umar, ya. Fahamalu wa ma ra'au min anadin anadina iqamatul haddi alaihim wa man'uhum minal isara. Jadi maka kesimpulan dia ambil oleh dia melihat bahwa harus ditegakkan di sini untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan keputusan ini, ya, untuk menutup fitnah-fitnah, maka mereka harus dicegah, ya, duna ta'lifihim, ya, tanpa harus berlama lembut dengan mereka alal kital. Ya. Kemudian maka akhirnya Ali bin Thalib mengambil kesimpulan untuk memerangi orang-orang Syam yang enggan untuk mau berbaiat dan tunduk kepada kekuasaan Ali bin Thalib saat itu, dengan tuntutan mereka agar pembunuh Utsman terlebih dahulu untuk diberikan proses dan dihukum. Nah, tetapi dalam fitnah ini banyak sekali sahabat-sahabat senior yang tidak mau mengikut. Ya. Waqa'ada anil qital aktaru akabir liman sami'u minan nusus fil amri bil qu'ud fil fitnah. Kebanyakan sahabat-sahabat senior di antara Ibnu Umar, ya, mereka tidak mau ikut dalam persoalan ini karena adalah fitnah. lima ra'u min fitnah allati tarbu mafsaratuha ala masalah. Mereka melihat bahwa fitnah ini akan semakin membawa kerusakannya lebih unggul daripada kebaikannya. Wa qaul fil jami' bil husnah, tetapi sikap seorang mukmin dalam persoalan-persoalan ini, tentu Ali bin Abi Thalib juga tidak mendapat informasi yang akurat dari masyarakat Syam, sebaliknya masyarakat Syam juga tidak mendapatkan informasi yang akurat dari Ali bin Abi Thalib. Ini yang menyebabkan terjadinya clash, terjadinya perang Siffin saat itu, ya. Tetapi seorang mukmin yang melihat bahwa kedua orang sahabat ini, mereka adalah orang sedang beristihad, mereka meliti alasan-alasan yang membuat mereka untuk bertahan pada isyak masing-masing. Tetapi sikap seorang mukmin di sini adalah yang Allah perintahkan, sebenarnya diukirkan oleh Nabi Al-Iz di sini, Rabbana ufir lana wali awakhinna alladhin sabakuna bil iman. Ya, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendidik kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla alladhina amanu. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa kebencian kepada orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguh engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, para ulama-ulama selalu menasihatkan untuk tidak terlalu mendalami persoalan-persoalan seantara sahabat. Dan sebagaimana diungkapkan oleh Umar bin Aziz atau Imam Syafi'i menyebutkan, "Ulai qaumun salimallahu aydiyana min dima'ihim." Ya. Mereka adalah kaum yang Allah telah selamatkan tangan kita dari Allah selamatkan tangan kita dari menumpahkan darah mereka, maka hendaklah lidah kita, lisan kita kita selamatkan dari menjatuhkan atau berkata tentang kehormatan mereka. Baik. Wal fitan allati kanat fi ayyami qad sanallahu aydiyana. Maka semuanya fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib dan para sahabat itu, di masa perang Jamal dan Siffin, Allah telah menyelamatkan tangan kita untuk tidak terjerumus ke dalam fitnah saat itu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar Allah menjaga lisan kita, ya, untuk tidak membicarakan keburukan-keburukan mereka. Baik. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah, ini masih banyak sebetulnya. Baik, insyaAllah kita akan lanjutkan nanti kalau para sidun ini siapa mereka. Baik, sedikit kita bicarakan keutamaan Ali bin Thalib. Keutamaan Ali bin Thalib juga banyak, banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Ali bin Thalib ini adalah sebab dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda li Ali, "Anta binni manzati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Kata Rasulullah SAW, "Engkau dengan aku itu seperti Harun dan Musa, tetapi sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku." Jadi maksudnya kenapa? Karena waktu perang Tabuk Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk sebagai yang menjaga kaum muslimin yang ada di Madinah. Tentu harus ada yang menjaga kebutuhan kaum muslimin jika terjadi apa-apa, kaum muslimin anak-anak perempuan yang tidak ikut berjihad atau kaum muslimin tidak mampu berjihad, tentu harus ada juga yang mengurusi urusan mereka. Maka Rasulullah SAW mengutus meninggalkan Ali bersama mereka. Nah, ketika itu orang munafikin menyebarkan isu, ya, isu-isu yang itu bahwa Rasulullah tidak suka kepada Ali, maka dia Ali tidak dibolehkan ikut oleh Rasulullah SAW ikut bersamanya untuk perang Tabuk. Akhirnya Ali mengejar Rasulullah SAW ketika keluar dari Madinah, dan Rasulullah menyebutkan hal itu, bahwa saya meninggalkan engkau di Madinah bukan karena ya adanya ketidaksukaan dalam diriku padamu, tapi engkau itu adalah orang yang sangat dekat denganku seperti Harun dan Musa, ya, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, di sini adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah meninggalkan untuk menjadikan beliau untuk sebagai penjaga, sebagai pemimpin sementara saat diwakilkan Rasulullah SAW saat beliau lagi perang keluar kota. Nah, tetapi orang-orang Syiah menggunakan hadis ini juga untuk sebagai bahwa Rasulullah SAW ini indikasi mengangkat Ali sebagai khalifah. Tapi ini kejadian seperti ini tidak bisa dijadikan indikasi untuk menuju Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena juga ada sahabat-sahabat lain juga pernah diwakilkan oleh Rasulullah untuk menjaga kota Madinah saat Rasulullah berjihad keluar Madinah. Keutamaan lain adalah pada perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan la'utiyanna rayata ghadan. Ya, karena ketika sulit itu membuka benteng, menaklukkan benteng orang Yahudi di Khaybar, sehingga sudah berjihad ya, hampir sekian hari Rasulullah SAW sebelum menembus. Maka akhirnya Rasulullah SAW besok akan benteng itu akan ditaklukkan melalui tangan seorang pemuda yang mana orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Fatatawalahannas. Jadi pada pagi hari besok manusia pada berdatang menghadap Rasulullah SAW mengharap bahwa dialah yang mendapat sifat yang mulia itu, yang Allah buka, yang Allah taklukkan benteng Yahudi di Khaybar itu melalui tangannya. Tapi tiba-tiba Rasulullah memanggil, Aina Aliyan? Udu'uli Aliyan. Mana Ali? Ya. Ketika itu Ali disebutkan dalam riwayat hadis itu dia sedang sakit mata, lalu Rasulullah SAW membawanya dan Ali tidak ikut hadir dalam pertemuan yang besar itu untuk mendapat tawaran sebagai orang yang membawa bendera pembuka untuk menyerang benteng Khaybar itu. Tapi Ali minta dengan takdir oleh kemuliaannya, Rasul bertanya, mana Ali? Jadi ini menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib, keutamanya Allah berikan kepada Ali bin Thalib, sehingga dengan Allah membuka memberikan kemenangan bagi muslim melalui ya tangannya. Nah, ketika itu Rasul bertanya, mana Ali? Tolong panggil ya. Lalu dibawa dan dia sedang sakit mata, lalu salam-salam meniup, menembuskan di mata Ali bin Thalib, sembuhlah matanya. Kemudian dia mengambil, menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Thalib. Lalu akhirnya dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ali bin Thalib dapat membuka, menaklukkan benteng Khaybar itu. Baik. Yang utama lain dari Ali bin Thalib adalah yaitu tentang ayat, yaitu kul dalam surat Ali Imran ini, faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ini adalah ayat sebut ayat mubahalah. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada orang Nasrani Najran, orang Nasrani ini untuk bermuamalah tentang hakikat Isa alaihissalam. Ya, namun mereka jadi saling memanggil keluarga mereka, anak dan istri-istri mereka. Nah, maka Rasulullah SAW ketika itu memanggil siapa? Da'a Rasulullah SAW Ali dan Fatimah. Rasulullah memanggil Ali dan Fatimah, Hasan dan Hussein. Ya, Allahumma ha'ulai ahli. Mereka ini adalah para keluargaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaAllah itu dulu pembahasan kita. Kita akan lanjut insyaAllah besok lagi lebih rinci lagi penjelasan sedikit lagi ini. Wa khulafa ar-rasyidin wal ma'tum mahdun, itulah mereka khulafa ar-rasyidin, ya, para pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disebutkan berapa keutamaan khulafa ar-rasyidin ini, ya. Kemudian, ya, akan lanjutkan dengan tentang itu siapa mereka, al-asyar masyhurun bil jannah, bercerita tentang 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah penghuni surga. Baik. Untuk hadis khulafa ar-rasyidin ini sebetulnya ya sedikit saja. Sebetulnya sudah perlu kita bahas. Baik, kita bahas saja sedikit ini, selesaikan tentang pembahasan tentang khulafa ar-rasyidin. Itu hadis yang telah menunjukkan tentang kemuliaan mereka, sahabat ini, khulafa ar-rasyidin yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini. Sebagian usaha, para ulama juga mengatakan khulafa ar-rasyidin arti maksudnya adalah semua sahabat Rasulullah SAW. Tapi yang lebih tepat adalah sebetulnya bagi ulama menyebutkan dalam khulafa ar-rasyidin itu adalah mereka yang disebutkan dengan sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang menjadi khalifah, dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibad bin Sariyah, wa adna Rasulullah SAW ma'u'itha tembali katan, Rasulullah SAW menyampaikan nasihat dan nasihat yang sangat dalam, dharapat min hal uyud, membuat mata sahabat ya berlinang, wajilat min hal kulub, membuat hati-hati sahabat begitu sedih, bergetar, ya, maka di antara sahabat dan bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhi ma'u'idhu mawaddi'in, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, apa pesanmu kepada kami ya Rasulullah? Faqala sallu usikum bisami wa ta'a, aku nasihat kepada kalian, aku wasiat kepada kalian untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Fa innahu mayashu minkum ba'di fa saktilafan katira, sungguh siapa yang hidup antara kalian setelah aku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Rasul menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdin ba'di, maka hendaklah kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdin ba'di, yang mereka mendapat petunjuk setelahku. Ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, ar-rasyidin ar-rusydu, orang-orang yang mengamalkan kebenaran, al-mahdiin al-ilmu bil-haq, orang-orang memiliki ilmu dan kebenaran. Tamassaku biha, ditegaskan lagi, pegang eratlah, wadu alai baina wajid, dan gigit dengan geraham. Wa iyyakum wa madhasatil umur fa inna qawla murhatin bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru dalam agama ini, karena setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan khulafa ar-rasyidin sebenarnya yang telah kita sebutkan tadi adalah sesuai dengan keutamaan mereka juga, ya, fil fadl, susunan khulafa ar-rasyidin dalam keutamaan adalah sebagaimana tertib mereka dalam susunan khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Kemudian, ya, dan tetapi Abu Bakar dan Umar memiliki kelebihan yang berbeda lagi, yang yaitu secara khusus keduanya bisa disebutkan, pernah disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, Nabi SAW menyuruh untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin secara umum, dan menyuruh kita untuk mentauladani perbuatan ya Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah menyebutkan iktadu billadzim ba'di Abu Bakar Umar. Hendaklah kalian teladani dua orang setelahku, itu Abu Bakar dan Umar. Wa farraqa baina ittiba'i sunnatihim wa ittiba'ihim. Di sini Rasulullah membedakan antara yaitu mengikuti sunnah mereka khulafaur rasyidin dengan menteladani mereka. Dalam istilah ini iktida. Ya. Fa hal Abu Bakar wa Umar fawqa hali Utsman wa Ali. Maka kemuliaan Abu Bakar dan Umar di atas kemuliaan Utsman dan Ali. Ya. Dan sungguh sudah diriwayatkan oleh dari Abu Hanifah. Ya, ada riwayat menyebutkan tentang bahwa Abu Hanifah lebih mengatakan Utsman Ali lebih afdol daripada Utsman, lebih mulia dari kedudukan dalam Islam dari Utsman. Nah, itu maksudnya. Tapi dalam sunnah khalifah tidak pernah beliau ingkari bahwa yang menjadi khalifah setelah Umar adalah Utsman. Walakin zahir madhhabi taqdimu Utsman. Tetapi secara umum madhabnya Abu Hanifah ini ya secara zahir adalah mendahulukan Utsman. Wala ada amatu ahli sunnah. Inilah pendapat secara umum madhabnya ulama ahli sunnah. Telah berlalu perkataan Abdul Rahman bin Auf kepada Ali radhiyallahu anhumah, ya, bahwa aku melihat qad nadartu fi amri nas, aku bertanya kepada para manusia, yaitu para sahabat saya itu, falam arahum ya'dilu Nabi Utsman, mereka tidak aku tidak mendapati mereka memilih selain Utsman. Nah, oleh sebab itulah berkata Ayub Syikhtiyani berkatakan mengatakan man lam yuqaddim Utsman ala Ali au man qatala Ali ala Utsman, barang siapa yang tidak mendahulukan Utsman di atas Ali, yang tidak mengatakan Utsman lebih afdal daripada Ali, faqad azra bil muhajir wa ansar, sungguh dia telah melecehkan kaum muhajirin dan ansar. Kemudian juga dari Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bahwa ia berkata, Ibnu Umar mengatakan ini menunjukkan tentang susunan keutamaan. Jadi yang ada perbedaan dari para ulama dahulu, ya, sebagian ada mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman dari kedudukan Islamnya, keislamannya. Tetapi umum Ahlussunnah mengatakan bahwa Utsman lebih mulia daripada Ali dari kedudukan dalam keislamannya. Nah, itu yang maksud. Oleh sebab itu istilah tasyayu para digunakan oleh para ulama adalah orang yang berpendapat Ali lebih mulia daripada Utsman. Itu dahulu tasyayu. Berbeda antara tasyayu dan Syiah. Ini oleh sebab itu sebagian Bukhari ulama-ulama hadis menerima riwayat orang-orang yang ditetapkan bertasyayu ini. Cuman tasyayu itu artinya adalah hanya sekedar mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman, tapi tidak pernah berkeyakin sebagaimana keyakinan orang Syiah hari ini, Al-Qur'an tidak asli lagi, mengkafirkan para sahabat, memiliki akidah taqiyah, memiliki akidah raja'ah dan lain sebagainya, mahdi muntadhar, tidak ada demikian, ya. Baik. Maka dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar, ya, kunna naqulu wa Rasulullah SAW hayy. Kami mengatakan, ya, dan Rasulullah SAW masih hidup. Afdaluha ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Ya, yang lebih afdal, sefadal afdal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Nah, ini dalil tentang susunan kemuliaan mereka seperti susunan mereka dalam kekhalifahan, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah tentang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Walaupun di masa Rasulullah SAW bukannya 10 orang saja, cuma yang dimaksud di dalam satu konteks hadis. Ya, ada sahabat-sahabat lain dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, seperti Uqasha, seperti Bilal dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Untuk berikutnya kami persilakan jika ada pertanyaan yang masuk dipersilakan untuk dibacakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan di kolom chat dan Q&A tidak ada Ustaz. Diarahkan langsung ke HP Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Baik. Pertanyaan ini, anda hamba Allah dari Jambi, Ustaz mohon dijelaskan pada saat kematian Utsman bin Affan, kenapa Ali bin Thalib dituntut untuk membalas atas kematian Utsman? Dan bahkan saya masih kurang paham kenapa banyak yang mengatakan gara-gara Ali Utsman terbunuh. Tidak, bukan gara-gara Ali terbunuh, ya, dalam jelaskan bahkan ketika Utsman dikepung itu Ali bin Thalib menyuruh putranya yang dua itu Hasan Husain untuk menjaga Utsman, dan bahkan juga sahabat-sahabat yang lain menyuruh anaknya untuk menjaga Utsman. Namun Utsman yang menolak untuk dijaga oleh mereka. Ya, Utsman mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak mau gara-gara untuk membela Utsman, ya, tidak membela untuk menjaga dia, dia ada kaum muslimin yang korban, maka dia tidak mau. Jadi Ali bin Thalib justru membela Utsman saat itu. Kenapa Ali bin Thalib diminta? Karena setelah Ali Utsman mengangkat kan jadi khalifah Ali, makanya Ali diminta sebagai penguasa dipanggil khalifah untuk menegakkan hukum bagi orang-orang yang telah berbuat keonaran itu. Itu maksudnya. Bukan Ali diminta pertanggungjawaban, tapi Ali diminta untuk menegakkan hukum pada mereka yang telah melakukan pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Itu ini maksud. Jadi bukan gara-gara Ali Utsman terbunuh. Bahkan semua sahabat saat itu yang ada di Madinah, mereka mengirimkan anaknya untuk membela Utsman. Namun pertama tadi kita jelaskan bahwa pasukan orang-orang yang berdemo ke Madinah, yang mendemonstrasi ingin yang mengkudeta Utsman itu sudah kembali lagi. Nah, tentu para sahabat menganggap mereka sudah tidak akan kembali lagi. Namun tiba-tiba mereka kembali lagi dan mengepung Utsman. Dalam beberapa waktu mereka akhirnya melakukan pembunuhan kepada Utsman dan mengepung Utsman ya, hampir 2 hari atau 3 hari ya terkepung. Ya, bahkan air pun untuk sudah tidak bisa diambil karena begitu ramai orang sekitar rumahnya, dan bahkan Utsman kekeringan, ya, kehausan, dan akhirnya beliau terbunuh dalam keadaan berpuasa dan sambil membaca ayat Al-Quran Karim, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Itu jadi hakikatnya bukan Ali terlibat dalam itu, tidak. Ali diminta ya membalas, maksudnya adalah karena dia yang berhak untuk menentukan menegakkan hukum karena dia sebagai khalifah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait fikih ibadah, ini ada pertanyaan, terkait fikih ibadah pada masa pandemi. Ada panduan fikih ibadah pada masa pandemi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang dipatuakan oleh mayoritas ulama dalam negeri dan luar negeri. Ada pendapat yang berkesesuaian dengan teks hadis tentang fikih ibadah dan sama sekali tidak mau melihat realita yang terjadi pada saat ini. Lalu terus-terusan membantah panduan yang dipatuakan oleh mayoritas ulama dengan membawakan dalil-dalil. Hal ini membingungkan buat saya. Pertanyaan, bagaimana cara beristimbat tentang masalah-masalah kontemporer? Mohon nasihat Ustaz bagaimana menyikapi masalah ini. Baik. Masalah ini disikapi dengan hal tentang tenang saja. Yang pertama adalah, asal dari ibadah, baik sholat, ya disuruh untuk rapat safnya. Tetapi, banyak hal-hal yang ya dikecualikan jika terjadi itu tidak mungkinkan. Jadi dalam. Artinya ketika mampu-mampu, ketika tidak ada air, boleh bertayamum. Itu kan disebutkan. Kalau tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Berarti kalau kita tidak mampu sholat berjamaah untuk berdempetan karena ada wabah, itu kan boleh. Asalnya sudah ada kaidahnya dalam agama ini sudah ya. Adapun ada yang memahami tetap aja untuk tidak sah sholat dan semacam dengan fatwa-fatwa yang menyisi fatwa ulama, jelas orang ini biasanya pendapatnya menyisi pendapat ulama yang jelas. Ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberi seorang jiwa kecuali ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita beribadah sesuai kemampuan kita. Karena adanya wabah dalam kondisi ini, maka bukan berarti mengatakan bahwa syariat sholat sudah berubah. Bukan, hanya sementara dalam saat adanya wabah. Bukan berarti syariat sholat berjamaah itu dirubah, tidak boleh lafadz lagi, tidak boleh rusuk. Bukan begitu maksudnya. Hanya karena ada kondisi. Dan itu berlaku dalam setiap hukum. Dalam setiap hukum, ketika orang tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu dengan sempurna, syariat ini memberikan kemudahan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, itu sudah jelas. Ya, tidak perlu kita bingung. Yang jelas, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman atau akal yang sehat, pasti dia paham hal seperti ini. Karena ada pun orang yang membata, tidak mau, tidak ngayal dengan hal itu, terserah pendapat dia juga. Ya, yang jelas pendapat dia itu tidak begitu itu kaidah-kaidah yang umum dalam agama. Kaidah yang umum dalam agama itu yang penting benar, Allah tidak pernah memaksa membebaskan suatu luar kemampuan makhluk. Kalau seandainya ada wabah penyakit yang menular dan ada kondisi seperti ini dan dipahamkan para ulama, jadi ya mereka yang menyisi ulama, kenapa kita harus menyesuaikan setiap pendapat itu, harus mengikuti setiap pendapat? Dan tiap pendapat-pendapat itu yang kita ikuti pendapat yang memang ikut dengan sesuai dengan sunnah dan sesuai juga dengan apa? Panduan para ulama, ya, para ulama ketika kondisi kontemporer, kondisi tertentu, maka dibolehkan, bukan berarti, ya, hal itu suatu hal yang diharapkan selalu. Baik. Baik, kemudian ada yang bertanya? Ada. Ya. Silakan, ya. Tapadol mungkin dari HP Ustaz dulu, nanti dari KNA ada satu. Ini ada yang menanyakan ya, tentang Ali dalam menggantikan Rasulullah ketika beliau digabung kaum Quraisy di rumah. Iya. Jadi menunjukkan tentang keberadaan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Thalib tidak pernah memiliki sikap yang takiyah seperti yang dikatakan oleh orang Syiah. Ya, kalau seandainya Ali itu bertakiyah ketika menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu kalau dia punya wasiat untuk jadi khalifah, pasti Ali menjelaskan. Ya, pasti Ali menjelaskan, tidak akan terhambat dia untuk menjelaskan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepadanya dalam hal agama ini. Dan menunjukkan hal itu tentang keberanian Ali bin Abi Thalib, pertama dia adalah rela dan siap menanggung risiko ketika Rasulullah SAW menyuruhnya untuk tidur di tempat tidurnya ketika Rasulullah SAW dikepung oleh kafir Quraisy sebelum berhijrah ke Madinah. Peristiwa ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan dikepung oleh orang kafir Quraisy dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya. Kemudian juga lagi kehebatan keberanian Ali adalah peristiwa yang tadi kita sebutkan tentang waktu Ali bin Abi Thalib membuka, menaklukkan benteng Khaybar. Wallahu'alam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, dari Azkia Lutfan. Afwan izin bertanya, setahu ana sahabat Nabi itu banyak, bahkan lebih dari 10. Namun yang menjadi khalifah hanya 4 sahabat. Bagaimana dan kiprah sahabat yang lain? Jazakallahu khair Ustaz. Tapi kiprah sahabat yang lain sangat besar. Mereka adalah orang berjuang, baik di masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar bin Affan, mereka lah mendukung pasukan-pasukan Umar yang berjuang menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, dan ketika Abu Bakar Siddiq berperang melawan orang murtadin, orang baik orang Nabi palsu, pasukan Musailamah Al-Kadzab, ya, Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, atau pasukan orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW, bukan tidak punya peranan, kan tidak mungkin semua sahabat menjadi khalifah, ya, hanya sesuai dengan masa semua sahabat harus menjadi khalifah. Dan yang menjadi khalifah setelah Ali bin Thalib menjadi pemimpin kaum muslimin atau disebut dengan raja, khalifah juga disebut, karena kata khalifah itu ada dua, khalifah dan artinya sebagai pemimpin, ya, khalifah dan artinya maksudnya khalifah nubuah, yang khalifah yang terdapat dalam hadis secara khusus. Nah, juga Abu Awiyah, ya, Muawiyah bin Abi Thalib juga sahabat Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat yang lain berikut andil, baik di masa Muawiyah juga para sahabat ikut berjuang. Mereka lain menyebarkan, mengajarkan ilmu, menyebarkan agama ini ke mana-mana, berjihad, baik dengan hartanya atau dengan ilmunya dan terusnya. Jadi barangkali bukan berarti dia tidak memerintah, bukan berarti tidak dia tidak ikut memperjuangkan agama ini. Bahkan mereka lah yang mendukung untuk perjuangan Abu Bakar, perjuangan Umar, Utsman, Ali, mereka yang semua yang mendukung, ya, berbagai kebaikan, berjihad, menyebarkan agama, menjadikan ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, satu pertanyaan lagi mungkin ya, Ustaz. Ya, biar. Tolong. Assalamualaikum Ustaz. Orang yang berbuat dosa besar kemudian bertobat, apakah di alam kubur masih mendapat siksa kubur? Syukran Ustaz. Baik, masalah siksa kubur itu tidaknya bila jadi karena tidak dosa besar yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian boleh saja ada penyebab-penyebab lain yang mendapat dia siksa kubur, seperti yang disebutkan dalam hadis, dia tidak bersuci dari buang air, atau orang suka melakukan namimah, ya. Karena ketika Rasulullah SAW disebutkan Mu'abbas melewati salah satu kuburan, dua kuburan di Madinah, ada dua orang diazab. Maka Rasulullah menyebutkan wa ma yu'adziban bikabir bala innahu makabir. Ya, keduanya tidak disebut karena melakukan dosa besar, tapi keduanya juga besar. Itu amma haduhum makana yamshi mimma wal akhar la yastumi baulihi. Salah seorang dari mereka orang yang suka menyebutkan namimah, mengadu domba, memprovokasi orang untuk jadi permusuhan. Yang satu lagi ada orang tidak bersuci dari buang air kecil. Jadi kita harus mengenal sebab-sebab diazab di kubur itu. Ya. Tapi ya Allah, dan tidak mutlak setiap orang juga diazab di kuburnya. Ada orang yang mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, dia tidak diazab kubur. Tapi apakah bisa dikatakan orang sudah bertobat di dosa besar dia mutlak tidak dapat azab di kubur? Itu yang jadi ya, yang tidak bisa kita pastikan. Tapi orang-orang yang bertobat, Allah pasti menerima tobatnya. Bisa saja dia terbebas dari azab kubur atau tidak. Ya, karena boleh jadi dia tidak bertobat di sebuah dosa besar, tapi dosa yang lain belum tentu dia bertobat yang membuatkan dia diazab di kuburnya. Apalagi dosa-dosa yang jelas-jelas penyebab untuk diazab di kubur. Ya. Jika dia menghindari sebab-sebab itu, pasti dia tidak akan diazab kubur. Kalau dia menghindari sebab-sebab untuk dia tidak diazab kubur. Artinya tentang sebab-sebab dan azab kubur itu banyak penyebabnya, dan juga banyak hal yang dapat terhindarnya orang dari azab kubur tersebut. Tapi untuk suatu dosa yang dia bertobat, bahkan dia diazab yang dosa itu dikubur, yang tidak disebutkan bentuk dosa tertentu, dosa besar yang diazab dikubur secara jelas. Tapi ada berapa hadis menentukan perbuatan-perbuatan itu bisa seorang diazab dikuburnya. Jadi, orang beriman itu dalam kuburnya ada yang diazab, ada yang tidak tentunya. Ada yang lama azab kuburnya, ada yang sebentar. Kemudian azab kubur itu adalah untuk mengurangi azabnya di akhirat kelak. Jika masuk neraka, dia boleh jadi dia setelah diazab kubur, dia bersih dari dosanya, justru dia masuk surga, tidak masuk neraka. Kalaupun dia belum bersih dari azab kubur, dengan azab kubur dari dosanya, maka dia masuk neraka, dia pun akan dikorting azab nerakanya dengan karena dia telah dibalasi di azab di kuburnya. Demikian fungsi dari berbagai azab. Jika demikian pula, jika di dunia dia telah dilakukan hukuman kepada di atas dosanya, itu juga mengampuni dosa yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.